pembahasan ayat yang berisi wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Kemudian asy-syarih Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafah menjelaskan ayat ini, dan di antara penjelasan beliau kemarin kita sudah sempat membaca sebagiannya. Beliau menerangkan tentang pentingnya kita untuk berakhlak dengan akhlak Islamiyah, yaitu akhlak yang aliyah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Yang diantaranya kemarin beliau sebutkan, diantara akhlak yang mulia itu adalah al-haya, rasa malu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang terpuji itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari iman, sehingga semakin sempurna rasa malu seorang, maka semakin sempurna keimanannya. Begitu pula ketika semakin berkurang rasa malu yang terpuji pada diri seorang hamba, maka itu pun akan berdampak pada imannya, akan semakin berkurang kesempurnaan imannya. Tapi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji. Itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi seseorang dari berbuat maksiat dan dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga rasa malu kepada manusia yang terpuji, yaitu rasa malu yang akan menghalangi seorang dari berbuat perbuatan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Rasa malu kepada makhluk juga ada yang terpuji, yaitu rasa malu yang menghalangi seorang dari melakukan perbuatan yang tercela, yang bisa merusak muruahnya dan lain sebagainya. Tapi di sana jangan sampai kita keliru memahami bahwasanya rasa malu yang terpuji dalam syariat ini tidak termasuk padanya rasa malu yang tercela, yaitu al-haya al-madmum. Di sana ada rasa malu yang tercela yang menghalangi seorang dari kebaikan. Maka rasa malu yang seperti ini tidaklah dipuji di dalam syariat. Bahkan syariat menghasung manusia untuk meninggalkan rasa malu yang tercela ini. Misalnya rasa malu yang kemudian menghalangi seorang dari kebaikan. Contohnya rasa malu untuk belajar ilmu agama. Dia merasa malu untuk belajar, ya, padahal memang dia tidak bisa, ya. Maka seharusnya rasa malu yang seperti itu dibuang jauh-jauh, ya. Hendaknya dia buang jauh-jauh. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ya, di antara yang menghalangi seorang dari ilmu adalah al-haya, rasa malu, dan al-kibr, ya, sifat sombong pada diri seseorang. Sehingga harus kita cermati baik-baik. Di sana ada rasa malu yang mahmud, yang terpuji, yang hendaknya kita berakhlak dengannya. Dan di sana ada rasa malu yang tercela, yang madmum, yang kita harus jauhi. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau tentang akhlak mulia yang lainnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa syafah, ja'a wafdu Abdul Qais ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya, beliau sebelumnya menyebutkan wa adzkur haditha wafdi Abdul Qais, dan saya mengingat sebuah hadis yang berisi tentang wafat Abdul Qais. Wafat itu dalam bahasa Arab bermakna jamaah mukhtarah. Sekelompok orang yang dipilih dari suatu kaum yang diberikan tugas untuk menjadi utusan. Yang diutus oleh kaum tersebut untuk menemui tokoh-tokoh ataupun pembesar-pembesar. Bentuk tunggalnya wafid. Yang di wafid ini bentuk jamaknya. Ya, wafdun. Adapun bentuk tunggalnya wafidun. Di sini beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang mengisahkan tentang wafdu Abdul Qais, utusan dari Abdul Qais. Ja'a wafdu Abdul Qais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang utusan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dengan lafaz wafd, berarti utusan ini lebih dari satu orang. Lebih dari seorang. Wa nazalu qariban minal baqiy. Mereka, para utusan tersebut, nazalu, mereka ya, berhenti dan singgah di dekat baqiy, yaitu pekuburan. Sebuah pemakaman pekuburan yang ada di kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Maka mereka, para utusan tersebut, singgah di dekat Baqi, wa wada'u rawahilahum hunaka. Maka mereka pun meletakkan kendaraan-kendaraan mereka di sana. Meletakkan hewan-hewan tunggangan mereka di sana. Mereka tambatkan di sana. Wa masyau fauran ila ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun setelah menambatkan hewan tunggangannya, ya, mereka segera berjalan, ya, dengan cepat, dengan bersegera menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena memang dekat antara pekuburan Baqi dengan Masjid Nabawi itu dekat. Sehingga mereka letakkan hewan tunggangan di Baqi, kemudian segera berjalan ke Masjid Nabawi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya al-Ashaj. Dari utusan itu ada seorang yang bernama Al-Ashaj. Ya. Yang lainnya sudah berangkat, sudah bersegera menuju Rasulullah, tinggal satu orang yang bernama Al-Ashaj radhiyallahu taala anhu tertinggal. Dan memang sengaja beliau ya tidak terburu-buru menemui Rasulullah. Ta'akhara wa labisa ahsana thiyabihi. Memang beliau adalah melakukan ini sengaja, ta'akhara, ya. Memang beliau sengaja melakukan ini, wa labisa ahsana thiyabihi, tapi beliau memiliki niat, memiliki tujuan, yaitu beliau memakai pakaian yang paling bagus. Ketika seorang baru datang dari safar, itu pakaiannya biasanya lusuh, kotor, ya, berdebu dan sebagainya. Ya. Maka yang dilakukan Al-Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau ingin menerapkan sebuah akhlak yang terpuji. Beliau tidak bersegera menemui Rasulullah, tapi beliau bersiap-siap dulu, ya, memperbaiki penampilan dulu, karena yang akan dijumpai adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka beliau ganti baju dulu, ya, kemudian mengganti bajunya yang beliau tadi kenakan sebelumnya, yang mungkin terdapat kotoran dan sebagainya. Beliau berganti dengan pakaian yang paling baik, ya, pakaian terindah yang dimilikinya. Wa ja'a yamshi fi sakinatin wa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau baru kemudian beliau datang berjalan dengan sakinah, fi sakinatin, dengan penuh ketenangan. Berjalan dengan penuh ketenangan, perlahan, wa sallama 'ala an-nabi. Baru kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala lahu. Maka kemudian ketika Rasulullah melihat Al-Ashaj, ya, datang, ya, dengan kondisi yang seperti itu, ya, dengan pakaian yang terbaik, tidak terburu-buru, maka Rasulullah memuji beliau. Beliau menyampaikan pujian kepada Al-Ashaj radhiyallahu taala anhu. Inna fika khallataini yuhibbuhumullahu. sesungguhnya pada dirimu ini ada khallataini. Khallataini bentuk musanna dari khallah. Khallah itu watak, tabiat, ya, karakter. Pada dirimu, sesungguhnya pada dirimu, wahai Asyaj, terdapat dua watak, dua karakter, dua sifat, dua perangai yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hilmu wal-anah, yaitu ya, sifat al-hilm wal-anah. Al-hilm itu ya, bisa dimaknakan sikap sabar. Sikap sabar, penuh pertimbangan, itu al-hilm. Ya, mendasari perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya dengan penuh pertimbangan. Ini sikap hilm. Orangnya disebut dengan halim. Seorang yang memiliki sifat hilm. Itu tadi, memiliki sifat kesabaran dan penuh pertimbangan dalam ucapan dan perbuatannya. Wal-anah, sifat yang kedua yang dimiliki oleh Al-Asyaj dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-anah. Sikap berhati-hati dan perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, dan tidak terburu-buru. Ya, ini dua sifat yang terpuji. Qala Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yuqabilu al-hilma wal-anah at-taish was-safaha. Dua sifat yang terpuji ini tadi, al-hilm dan al-anah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan al-hilm waktu ada. Lafaz al-anah digantikan dengan atu ada. Ini maknanya juga serupa, yaitu sikap waspada, sikap pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yuqabilu al-hilma wal-anah, yang merupakan kebalikan sifat yang bertentangan dengan dua sifat yang terpuji ini adalah at-taish. At-taish itu sifat gegabah, terburu-buru. Ini tentunya sifat yang tercela, yang bertentangan dengan sifat al-anah dan tu'ada. Was-safaha, ya, ini adalah sikap, ya, as-safaha itu adalah sikap, ya, semakna pula sikap bodoh, ya. Memang demikian lafaz safaha, orangnya disebut dengan safi, orang yang bodoh, orang yang dungu, ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga as-safaha ini adalah sebuah sikap, ya, yang bertentangan dengan sikap al-hilm, yaitu ketika seorang berbicara, berucap, berbuat tanpa ada pertimbangan yang matang, terburu-buru dia. Nah, segala ucapan dan perbuatannya tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pertimbangan yang matang. Sehingga ini adalah dua akhlak yang madzmuman, dua akhlak yang tercela, yang hendaknya kita hindari dan kita jauhi. Sebaliknya, kita berupaya untuk berakhlak dengan dua akhlak yang terpuji tadi, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Asyaj radhiyallahu ta'ala anhu. Fahadar hadar mimma yunafi hadainil khuluqaini. Maka hendaknya hati-hati, ya, berhati-hati dari sifat-sifat akhlak yang menafikan dua sifat ini tadi, yang menafikan dua sifat yang terpuji tadi, yaitu al-hilm wal-anah. Faqala ya Rasulullah, ya, okay, tadi sampai di sini adalah penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi. Jadi beliau menyela hadis ini dengan penjelasan beliau. Kemudian beliau melanjutkan lagi hadis tersebut. Faqala, maka ketika Rasulullah bersabda demikian, inna fika khallataini yuhibbuhumullah, sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj terdapat dua perangai yang dicintai Allah, al-hilm wal anah. Maka kemudian Al-Asyaj bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima. Pada dua pertanyaan Al-Asyaj ini kita akan bisa memetik faedah yang penting, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dua akhlak ini adalah akhlak yang aku berupaya untuk ya, berakhlak dengannya. Artinya beliau bertanya ya, pertanyaan ini maksudnya, wahai Rasulullah, apakah akhlak ini aku dapatkan karena upayaku? Karena memang aku berupaya untuk berakhlak dengannya. Am khuluqaini jubiltu alaihima. Ataukah dua akhlak ini memang Allah berikan kepadaku? Allah jadikan sebagai watak dasar pada diriku, yang aku dilahirkan dengan watak ini. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini bisa dibedakan ya. Di sini beliau bertanya, akhlak yang tadi beliau dipuji dengannya tadi, apakah akhlak itu dia beliau dapatkan dari upaya, ya, ataukah memang akhlak itu sudah Allah berikan sejak ya, lahirnya. Artinya beliau diberikan akhlak itu ya, sebagai watak dasar beliau. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, bal khuluqani jubilta alaihima. Bahkan dua akhlak tersebut adalah dua akhlak yang engkau diberikan dengannya, yang engkau diberikan watak dasar tersebut. Faqala, maka Al-Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu ta'ala. Beliau memuji Allah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada diriku ya, perangai, dua perangai, dua akhlak yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Ya. Ini adalah bentuk syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di antara nikmat juga adalah pemberian berupa akhlak yang terpuji. Ini nikmat yang besar yang hendaknya kita syukuri. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada dua jenis akhlak. Dari pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah ini kita bisa mengambil faedah, kita bisa memetik sebuah faedah bahwasanya di sana ada dua jenis akhlak. Ada dua jenis perangai. Yang pertama perangai yang ya memang seseorang itu diberikan perangai tersebut sebagai watak dasarnya. Tanpa dia berupaya, tanpa dia berusaha, memang dia sudah dicetak seperti itu. Diciptakan dengan watak seperti itu. Ya. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang akan melekat pada dirinya. Ya. Dan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua adalah akhlak yang al-khuluq al-kasbi, yaitu perangai yang pada dasarnya, pada awalnya seseorang tidak memilikinya, tapi dia berupaya, berusaha untuk berperangai dengan perangai tersebut. Ya. Terus mendidik jiwanya untuk bisa mendapatkan atau memiliki perangai tersebut, akhlak yang terpuji tersebut. Maka yang seperti ini dengan disebut dengan tadi, ya, akhlak yang didapatkan dari upaya. Yang walaupun ini hakikatnya juga pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya yang bisa dia lakukan untuk bisa berakhlak dengan akhlak tersebut juga merupakan karunia, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi jenis yang kedua ini ajarnya lebih besar. Ketika seorang tidak diberikan watak yang, watak dasar yang ya, terpuji misalnya. Misalnya tadi, Al-Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu diberikan watak dasar menjadi seorang yang anah, berhati-hati, ya, memiliki sikap berhati-hati, tidak gegabah. Mungkin di sana ada orang yang watak dasarnya itu memiliki watak dasar toish, gegabah, suka terburu-buru, tergesa-gesa. Maka ini ujian baginya. Maka ketika dia berupaya, berusaha untuk bisa memiliki akhlak al-anah, sikap berhati-hati, sikap tidak terburu-buru, bisa jadi dia memiliki akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Karena dia melakukannya dengan upaya. Ya. Mendidik jiwanya, berusaha menekan jiwanya untuk tidak ya, tergesa-gesa dan terburu-buru. Ya. Dan ini pun upaya yang dia lakukan pun juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala hafidhullah, Allahu yuhibbul hilma wal ana. wa yubghidu al-ajalah wat-taisha wa ma yunafi hadaini al-khuluqaini. Allah mencintai perangai hilm, ya, sifat atau sikap al-hilm, dan juga mencintai sikap al-anah. Wa yubghidu al-ajalah wat-taish, dan Allah membenci sikap al-ajalah, tergesa-gesa, wat-taish, dan sikap gegabah. Wa ma yunafi hadainil khuluqaini, dan juga Allah membenci segala perangai, segala sikap yang menafikan dua akhlak yang terpuji ini tadi, yaitu apa? Sikap hilm dan sikap anah. Fahrisu 'ala at-takhalluq bi hadainil khuluqainil ladaini yuhibbuhumallahu. Maka hendaknya, ya, kita semua berupaya, bersemangat untuk berakhlak dengan dua akhlak yang terpuji ini tadi, yang Allah cinta kepada dua akhlak tersebut. Qala hafizallah ihfadhu hadzal hadits, maka hendaknya hafalkanlah hadis ini, ya, kita hafalkan hadis ini. Inna fika khallataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-ana. Ya. Wal-insanu idha kana yafqidu mithla hadhil umur al-azimati yurabbi nafsahu alaiha. Ini ada faedah penting dari Syekh Rabi hafizahullah. Seseorang idha kana yafqidu mithla hadhil umur al-azimah, jika dia tidak memiliki perangai-perangai yang terpuji ini tadi, ya. Jika misalnya ada seorang yang tidak memiliki sifat yang terpuji ini, tidak memiliki akhlak yang terpuji ini, tidak kemudian dia berputus asa, ya. Tidak kemudian dia berdalih dengan takdir, ya sudah, saya ditakdirkan seperti ini, ya sudah. Tidak demikian, ya. Seorang manusia tidak harus, seharusnya tidak demikian. Bahkan yurabbi nafsahu alaiha, hendaknya dia mendidik jiwanya di atas akhlak yang terpuji tadi. Dan ini pun ada dalilnya, ya. Selain dari dalil yang disebutkan di atas, ya, di atas bahwasanya Al-Asyaj radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan tadi, itu juga merupakan dalil, ya. Di sana ada dalil yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Adapun hadis wafat Abdul Qais tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan asalnya di dalam sahih Muslim, ya. Hadis yang beliau sebutkan, man yasta'iffa yu'iffahullahu. Yasta'ifa, barang siapa yang yasta'ifa. Yasta'ifa itu berasal dari kata ista'afa yasta'ifu. Ya. Isti'afaf maknanya adalah barang siapa yang berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya. Yu'ifahullah, maka niscaya Allah akan, ya, menjadikan dia seorang yang afif, seorang yang, ya, memiliki harga diri dan kehormatan. Ya, misalnya ini, ya, sikap ini, ya, akan menghalangi seorang dari perbuatan yang tercela. Misalnya perbuatan meminta-minta kepada manusia. Dia diberikan ujian berupa kesempitan ma'isyah, kesempitan rezeki. Ya, tapi ujian itu, musibah itu tidak kemudian menjadikan dia bermudah-mudahan di dalam meminta-minta kepada manusia. Dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya, malu untuk meminta-minta kepada manusia. Maka barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya, maka Allah akan menjadikan dia, ya, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki harga diri. Di sini lafaz yasta'ifa ini ada unsur talab, ada unsur upaya, ya, karena diambil dari kata ista'afa, ya, dari wazan istif'al. Ini ada unsur upaya dan usaha untuk berakhlak dengan akhlak tersebut. Begitu juga selanjutnya, waman yatasabbar yusabbirhullah. barang siapa yang berupaya untuk sabar, ya tasabbarin dari kata tasabbara, ya. Ya tasabbar, tasabbur. Ini adalah upaya untuk memiliki sikap sabar. Jadi sifat sabar, sikap sabar itu tidak kita dapatkan serta-merta, ya. Tapi didapatkan dengan upaya dan usaha untuk bisa memiliki sikap sabar. Maka barang siapa yang berusaha untuk memiliki sikap sabar, Allah akan menjadikannya sabar. Menjadikannya seorang yang penyabar. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ Barang siapa yang yastagni, berusaha untuk merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Karena tabiat dasar manusia ini terus merasa kurang dan kurang. Ya, diberikan nikmat ini, ya, diberikan harta benda ini, masih kurang terus. Ya. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sikap istighna, ya, merasa cukup, qanaah, maka Allah akan menjadikannya cukup. Walan tu'ta ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan walan tu'tau, tidaklah kalian diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sikap sabar. Ya, sehingga adalah ini menunjukkan keutamaan dari sikap sabar. Di sana juga ada hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, yang semakna dengan hadis ini. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Tidaklah seorang lahir di muka bumi langsung menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Tidaklah para ulama, ya, para ahlul ilm itu dilahirkan dalam kondisi, ya, seorang ulama, seorang alim, tidak. Ilmu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Wal ilmu bitahallum. Begitu juga sikap hilm yang tadi disebutkan, ya. Jadi di dalam hadis Al-Asyaj Rasulullah menyebutkan wa innamal hilmu bitahallum, dan sikap hilm itu hanya bisa didapatkan dengan tahallum, ya. Bisa didapatkan dengan tahallum, berupaya untuk memiliki sikap hilm, untuk menjadi seorang yang halim. Maka beliau menasihatkan, Rabbi nafsaka ala sabr wa ala al-hilm wa ala al-hikmati wa ala al-akhlaq al-aliyah. Maka didiklah jiwamu di atas kesabaran, di atas sikap hilm, di atas sikap hikmah, dan di atas akhlak-akhlak yang tinggi. Akhlak-akhlak yang mulia. Bijihadika li nafsika tatahawwal hadihi ila malakatin insyaAllah. Dengan upayamu, dengan kesungguhanmu, ya, melawan jiwamu, maka tatahawwal hadihi ila malakatin, maka perangai-perangai yang terpuji ini akan menjadi suatu pembawaan pada diri kita insyaallah. Misalnya kita tidak, ya, watak dasar kita misalnya, ya, naudzubillah, misalnya memiliki watak yang kurang baik, maka ketika berusaha untuk kita didik jiwa kita dengan akhlak yang terpuji, terus kita upayakan, maka insya Allah lama-kelamaan perangai yang baik itu akan menjadi pembawaan pada diri kita. Wal hadith yushiru ila hadha. Dan hadith Al-Asyaj radhiyallahu ta'ala anhu tadi mengisyaratkan pada hal ini. Akhulukaini takhallaqtu bihima. Ya. Itu pertanyaannya yang disampaikan oleh Al-Asyaj. Apakah dua akhlak yang aku berupaya untuk memilikinya? Ya'ni qad yansha' al-hilm wal-ana anit takhalluq wa tarbiyatin nafs ala al-akhlaq al-karimah. Maksud dari pertanyaan ini, ya, menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya di sana ada sikap hilm, ada sikap ana yang muncul dari upaya, dari usaha pada diri seorang, wa tarbiyatin nafs, dan upaya untuk mendidik jiwa di atas akhlak-akhlak yang mulia. فَالنَّفْسُ قَابِلَةٌ لِلْتَرْبِيَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَعَلَى الشَّرِ. Maka jiwa manusia ini qabilah. Jiwa manusia ini bisa menerima didikan. Bisa dididik. Bisa di... Naam. Bisa dicetak. Bisa diupayakan. Ya, bisa dididik baik untuk kebaikan maupun untuk kejelekan. Bisa dididik di atas kebaikan maupun di atas kejelekan. In rabbaitaha ala syarr, namat alaihi wa alifathu wa sara min tiba'iha wal 'iyadzu billah. Jika engkau mendidik jiwa ini di atas sikap jelek, di atas kejelekan, maka jiwa itu akan tumbuh di atas kejelekan tersebut dan terbiasa dengannya. Wa sara min tiba'iha, sehingga kejelekan itu menjadi wataknya. Ya, wal 'iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita. Wa in rabbaitaha 'ala al-akhlaq al-karimah tatabba'at biha wa sarat juz'an min hayatiha wa sarat malakatan li sahibiha. Namun sebaliknya, jika engkau mendidik jiwamu, mendidik jiwa itu di atas akhlak-akhlak yang mulia, maka jiwa itu tatabba'at biha, akan menjadi terbiasa dengannya. Wa sarat juz'an min hayatiha, dan akan menjadi akhlak yang terpuji tersebut menjadi bagian dari kehidupannya. Wasarat malakatan li sahibiha, sehingga menjadi pembawaan yang terus menyertai jiwa tersebut. Sehingga hendaknya kita berupaya untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya. Kita upayakan jiwa kita, kita biasakan, insyaallah perangai dan akhlak yang baik tersebut akan menjadi pembawaan dan kebiasaan kita, menjadi watak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.